Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan dapat menjalankan ibadah puasa sebagaimana hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang terbaik bagi kita untuk dapat terus menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji ayat 99 dari surat At-Taubah. Wa minal a'rabi ma yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yattakhizu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa shalawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab Badawi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam kasihnya, rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Rahmat Allah. Kita menemukan di sini ada pengecualian. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersikap generalisir. Satu yang salah disalahkan semua. Saya rasa itu bukan tipe manusia yang cerdas dan bijaksana. Dia akan melihat yang salah tetap salah. Kalau mau berbuat baik akan menjadi orang yang baik, dan yang baik tetap baik. Jangan dipukul rata hanya karena satu orang yang merusak, kemudian semua di bumi hanguskan dan dihancurkan. Saya rasa itu bukan sifat dan ciri-ciri manusia yang terpuji. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, di antara kaum Arab itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan bersedekah, berinfak, berzakat hanya untuk mencari kedekatan kepada Allah dan doa dari Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, zakat, infak, sedekah yang dikeluarkan, semuanya itu baik bagi pelakunya. Jadi bukan bagi Allah, bukan bagi Rasul, bukan bagi fakir miskin yang menerima. Tetapi ketika kita bersedekah, ketika kita beriman kepada Allah, Rasul, hari akhirat, semuanya itu baik bagi kita. Karena apa? Karena Allah yang kita imani itu akan memasukkan kita ke dalam rahmatnya. Makna rahmat di sini sesuai dengan tesis saya yang kita kaji dalam Al-Quran itu bisa makna surga. Dia akan masuk surga. Bisa juga akan masuk dalam rahmatnya, dia akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Bisa juga dalam arti rezeki di sini adalah rezeki aktif dan rezeki pasif. Dia mendapatkan banyak sekali rezeki aktif. Boleh jadi dia juga tercegah dari mara bahaya yang begitu dahsyatnya. Penyakit H5N1 mungkin tidak tertular bagi dia. Anak-anaknya sehat walafiat. Itu juga merupakan rezeki pasif. Atau juga dia menikmati rezeki uluhiyah di samping rezeki rububiyah. Rezeki uluhiyah dia akan menikmati bagaimana puasa ini begitu indah bagi dirinya, bagaimana sholat itu begitu menyejukkan hati dan jiwanya, bagaimana ketika dia membaca Al-Quran damai tentram keluarga dan familinya. Ini merupakan rezeki sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Lebih dari itu, keimanan kita kepada Allah, hari akhirat, zakat, infak, sedekah, puasa yang kita lakukan membuat terhapus dosa kita dan kita pun bersama dengan Allah yang Maha Rahmat. Ustaz Fajrul, silakan. Iya. Ini kita sudah memasuki ayat 99 ini, pengertian ataupun definisi Al-A'rab yang Allah berikan kepada kita. Iya. Pertama dari ayat 97, Al-A'rabu ashaddu kufran. Iya. Yang kedua dari ayat 98, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ira. Ini adalah kajian kita yang sebelumnya. Iya. Dan kajian kita yang saat ini adalah wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iya. Artinya di sini Allah memberikan pengertian al-a'rab itu tidak diartikan artinya orang Badui yang jauh dari yang jauh dari keimanan kepada Allah. Ternyata salah satu dari ayat At-Taubah dari ayat 99 ini menekankan bahwasanya Al-A'rab di sini masih ada orang-orang Arab Badui itu yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kemudian, sehingga juga orang-orang Al-A'rab ini ingin mendekatkan diri mereka dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan pintu kebahagiaan. Iya. Dalam arti kebahagiaan apa? Tidak selamanya kita mengartikan Al-A'rab itu adalah orang yang kufur, orang munafik, yang fasik, munafik, keras, kejam. Keras, benis. Kejam. Ternyata Al-A'rab, kajian yang 99 dari ayat dari surat At-Taubah ini mencerminkan bahwasanya mereka itu betul-betul beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan betul-betul mereka itu diartikan di sini wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbat. Apa yang mereka nafkahkan itu qurbat indallah, qurbah. Qurbah. Qurbah ini artinya kurban. Kurban itu artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, disebabkan oleh amalan-amalan yang mereka perbuat. Maka di sini sangat mudah sekali Allah mengatakan sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi. Seperti yang digambarkan tadi, kalau Allah sudah memberikan rahmat, surganya pun akan otomatis, kan? Gitu, Zat. Makanya banyak bisa diartikan rahmat itu surga. Bisa diartikan rahmat itu rezeki yang melimpah. Dalam arti kata pintu hidayah Allah itu selalu terbuka. Atau hujan, Ustaz Fajrul. Apalagi di gurun pasir ini yang hujan itu sangat jarang. Jadi kalau turun hujan di gurun pasir itu merupakan satu rahmat. Bagaimana pula hujan di Indonesia ini, Ustaz Fajrul? Rahmat atau musibah ini, Ustaz Fajrul? Ada yang rahmat, ada yang musibah, kan? Saya rasa hujan itu tetap rahmat. Cuman masalahnya bangsa Indonesia yang tidak tidak bisa menata kota ini, sehingga yang tadinya rahmat menjadi musibah karena banjir di jalan dan tidak bisa dikeringkan. Nah, jadi sebenarnya bukan salah hujan yang rahmat tadi, salah manusia yang tidak bisa menata kota dengan baik. Selokan-selokannya tersumpat, drainasenya tidak berfungsi, sehingga baru hujan beberapa jam saja sudah banjirlah kota Medan ini. Kita berpesan dan berharap mudah-mudahan keberadaan Pemko di kota Medan ini tidak saja sekedar menambah rutinitas, tapi juga dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Di antaranya tentu saja kita harap dengan keberadaan wali kota yang akan baru nanti, kita mengharap mudah-mudahan sistem penataan kartu penduduk itu dapat teratasi tanpa ada biaya seperti yang terjadi dalam pengurusan SIM dan STNK di corner pojok San Pelajar, bisa dijadikan contoh. Kenapa polisi bisa dan kenapa aparat Pemko tidak bisa melakukan hal yang sama? Iya, memang itu kalau kita berbicara dengan rahmat Allah, segalanya akan mudah, kan? Seharusnya begitu. Seharusnya kan begitu. Karena rahmat Allah ini akan membawakan kebersamaan, kedamaian, kebersamaan dan ketenangan di masa yang akan datang, kan begitu? Benar. Maka ketika Allah mengatakan sayudkhiluhumullah, kata-kata sa di sini, Ustaz, artinya kan akan. Akannya kita, bahasa kita dengan akannya oleh Allah firmankan dalam kitab suci ini, yaitu berbeda. Perbedaannya apa? Kalau sayudkhiluhumullah, walaupun pakai sa di sini, tapi hal ini adalah hal yang pasti. Pasti. Ya, karena Allah yang. Karena Allah yang berfirman dan berkuasa, yang berkuasa. Maka kalau sudah itu pasti, maka kita tidak boleh ragu-ragu, kan begitu, Ustaz, untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita jauh, bukan saja kehidupan ini rusak, hati kita pun ini menjadi bolong. Iya. Karena karena apa? Karena kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin mengingat Allah, mengagungkan Allah di segala bidang, di segala hal, atau di segala tantangan yang kita hadapi, kan begitu, Ustaz? Benar sekali. Makanya kita menemukan ibadah puasa ini dimulai dengan panggilan iman, ya Ustaz Fajrul, kan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Berimankah Anda kepada Allah sebagai Tuhan? Berimankah kita sebagai akhirat adanya kehidupan selain di dunia ini? Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, beriman kepada Al-Qur'an sebagai kitab suci pedoman dan panduan hidup kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya. Lebih dari itu, iman itu tidak sekedar omong kosong, tapi kita aplikasikan dengan sholat wajib, Ini menarik nih Ustaz Fajrul, yeah. Ada orang tidak sholat wajib tapi sholat terawih. Dan dia menariknya sholat terawih dia full, habis itu setahun kemudian dia tidak sholat lagi. Aku sudah rapel sholatku di sholat terawih katanya, yeah. Gimana nih Ustaz Fajrul? Ya yeah, kalau kita melihat dari sikap dan perilakunya, ya masih bersyukurlah kita. Masih mau sholat. Bersyukur tapi artinya apa? Artinya masih ada panggilan keimanan itu Ustaz. Begitu. Tapi kalau dari sisi perintah Allah dan Rasulnya, kalau dia itu memang sudah tahu hukum, maka dia harus laksanakan, tidak hanya sholat terawih. Maka dalam kajian kita ini, pengertian Al-A'raf dalam ayat 98 itu artinya lebih bagus dia tidak mengetahui hukum sholat itu daripada dia tidak melaksanakannya, kan gitu. Artinya apa? Sudah tahu tapi tak mau melaksanakannya, kan begitu. Atau kalau dia belum tahu, belajarlah. Tapi tak mungkin saat kalau tak tahu. Setiap orang yang baru lahir saja secara insting sudah diapakan oleh Allah. Mungkin ada kita masih mungkin ada orang yang tidak tahu bahwa sholat terawih itu hukumnya sunat. Sholat lima waktu hukumnya wajib. Saya masih menemukan itu Ustaz Fajrul, ada jemaah kita yang mau berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, dia baru mengenal sholat wajib itu pada waktu pertemuan kita itu. Dia baru mau berangkat haji, itulah dia mau tobat itu Ustaz Fajrul. Umurnya sudah 50, mendekati ke 60. Alhamdulillah masih dibukakan pintu tobat dan hidayah. Makanya dia ikut dengan KBIH kita dulunya, tapi sekarang sudah tidak ada KBIH lagi. Di situ kita menemukan di situ dia apa? Dia begitu tekun untuk mendengar, dia baru belajar bagaimana mandi wajib, dia belajar bagaimana wudu. Pernah dia sholat masbuk pun dia tidak tahu bahwa ketika sholat masbuk yang zuhur 4 rakaat dia cuma selesai di 3 rakaat. Karena dia tidak tahu orang salam dia pun salam. Dalam hal ini tentu saja bagi para pendengar, ketika ada orang yang mau belajar pada agama, kita harus respect kepada dia. Di usia dia yang kapan dan di umur dia yang berapapun, kita tetap mensupport dia untuk belajar, karena agama mengatakan tidak pernah ada kata terlambat dalam belajar agama. Bahkan kita juga menemukan ada ketika saya berada di Sudan sana, pegawai kedutaan itu tidak bisa membaca Yasin, tidak pernah menyentuh Al-Quran. Ketika dia berada di Sudan itulah dia baru mau belajar, orang Indonesia baru mau belajar, staf kedutaan baru mau belajar Al-Quran. Ya Alhamdulillah dia masih mau belajar. Alhamdulillah dia terdampar ke Sudan karena banyak mahasiswa Islam di sana, sehingga dia terketuk hatinya untuk belajar. Di sini saya mengatakan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang penting ketahui dasar-dasar agama, dan itu tidak susah. Yang wajib itu tidak banyak, selepas itu adalah yang sunat. Kenali yang wajib, habis itu kenali yang sunat. Lakukan yang wajib karena dia wajib, lakukan yang sunat semampunya, karena sunat adalah bonus amalan yang tidak dibebani kalau kita tidak mampu melaksanakannya. Iya. Di sini juga Allah, kita ingin melihat rahasia ayat yang kita kaji saat ini. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Al-A'rab, orang Badui, orang Arab Badui itu ketika beriman kepada Allah, ketika beriman kepada hari akhir, dan mereka jadikan infak itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah janjikan mereka itu akan masuk ke dalam rahmatnya ataupun surganya. Setelah itu Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim, artinya apa? Kalaulah seandainya mereka itu berseberangan dari apa yang sudah dikaji dalam ayat ini, toh Allah juga maha pengampun. Artinya Allah masih membukakan pintu. Karena Allah itu sudah mengatasnamakan dirinya, tidak hanya menerima ampunan, tapi juga maha kasih sayang. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, beginilah gambaran dari masyarakat Badawi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa semua manusia bisa berubah kalau misalnya kita ingin dia berubah. Mudah-mudahan perubahan kita dalam hidup ini di bulan suci Ramadan ini berubah ke arah yang lebih baik. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.